بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas kenikmatan Tauhid, kenikmatan di atas Sunnah Rasulnya. Semoga Allah Jalla wa'ala langgengkan, semoga kita istiqamah dengan mengikuti jalannya dengan ikhlas, dengan sabar, dan semata-mata karena Allah Jalla wa'ala, sampai kita mengakhiri dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pembahasan kitab Tauhid yang semestinya pada Ahad kemarin, karena suatu hal sehingga kita gantikan malam ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Jalla wa'ala, kita bisa langsungkan pembahasan Tauhid bagian antara Maghrib sampai waktu Isya. Dengan selesainya bab ke-15, kita melangkah bab berikutnya ke-16. Muallif rahimahullah, Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, menyebutkan qaulullah ta'ala, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau ambil salah satu surat, salah satu ayat di dalam Al-Quran. Surat itu pada surat ke-34. Itulah surat Saba, ayatnya ke-23. Masing-masing menyimak dan didampingi dengan mushaf, dibuka surat yang telah diisyaratkan, ayat ke-23. Allah Jalla wa'ala menyatakan, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum قال الحق وهو العلي الكبير. Sebelum kita ketahui tentang makna ayat ini, alangkah kita perlu tahu, alangkah baiknya kita perlu tahu dua ayat sebelumnya, atau satu ayat sebelumnya, maksudnya ayat ke-22, karena saling terkait. Pada ayat itu Allah menyatakan, قُلِ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Di sini Allah berbicara tentang sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak punya kekuasaan sedikit pun. Sesembahan-sesembahan selain Allah tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Kepada ayat ke-22, Qul ud'u alladhina za'amtum. Katakan, ud'u alladhina, serulah mereka, alladzina za'amtum, yang kalian anggap min dunillah, yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. Allah menantang, ud'u alladzina, ajak, seru, panggillah mereka, alladzina za'amtum, yang kalian anggap min dunillah, kalian anggap sebagai Tuhan min dunillah, selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarrah, yang mana mereka tidak memiliki, la yamlikuna, mereka tidak memiliki, maksudnya kekuasaan, mithqala dzarrah, seberat dzarrah pun, fis samawati wala fil ardi, baik di langit maupun juga atau tidak pula di bumi, baik di langit maupun di bumi, mereka tidak memiliki apa? Kekuasaan, bukan kekuasaan yang besar atau kekuasaan yang bisa terlihat, tetapi mithqala dzarrah, sekecil dzarrah pun mereka sama sekali tidak memilikinya. Wa ma lahum fihima min syirkin. Ma lahum, dan mereka juga tidak punya, fihima, terkait pada keduanya. Maksudnya kedua di sini artinya langit dan bumi. Mereka tidak memiliki andil. Nah, min syirkin. Syirk itu artinya sekutu. Maksudnya di sini tidak punya andil, tidak punya saham, fihima, terkait pada langit dan bumi, maksudnya dalam penciptaan langit dan bumi. Ma lahum fihima min syirkin. Nah, sekutu-sekutu tadi yang kalian seru selain Allah, tidak punya andil sedikit pun fihima, pada langit dan bumi, maksudnya pada penciptaan keduanya. Wa ma lahum minhum min zahir, dan sekali-kali tidak ada minhum, antara mereka itu min zahir, pembantu. Mereka tidak memiliki pembantu atau penolong, tidak memiliki zahir di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Malahu, tidaklah di sisi Allah, minhum, di antara mereka-mereka itu semua, min zahir, berupa penolong atau pembantu. Nah, terus apa lagi yang mau diharapkan? Nah, maksudnya seperti itu. Apalagi yang mau diharapkan sesembahan selain Allah, kalau yang namanya kekuasaan sedikit pun tidak punya, mithqala dzarrah, seberat dzarrah pun saja tidak bisa memiliki. Kemudian sisi lain, mereka juga tidak punya andil dalam masalah kekuasaan yang besar ini, kekuasaan langit dan bumi. Dan yang ketiga, ma lahu minhum min zahir, mereka tidak punya penolong. Nah, sendiri mereka tidak memiliki penolong nantinya berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala. Demikian secara umum tentang ayat ke-22. Selanjutnya ayat ke-23-nya, ayat yang dicantumkan oleh muallif tidak secara kesemuanya tetapi pertengahan ayat sampai akhir ayat. Adapun awal ayat 23, wala tanfa'us syafa'atu indahu, dan tidak bermanfaat, la tanfa' asy-syafa'ah, syafa'at tidak bermanfaat. Naam, indahu di sisi Allah tidak akan bisa manfaat keberadaan syafaat itu illa liman adzinalah, melainkan bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk memperoleh syafaat. Berarti syafaat itu tidak kemudian begitu saja diberikan atau didapatkan, melainkan ada syaratnya. Salah satu syarat sebagaimana pada ayat ini, illa liman adzinalah, melainkan dengan izinnya. Seperti pada ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wal ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznih, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu, siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi idznih, melainkan itu semua bisa berlangsung dengan izinnya. Insyaallah kita akan membahas secara khusus tentang masalah syafaat setelah bab ke-16 ini. Selesai bab ini, muallif menyebutkan tentang asy-syafa'ah. Kembali kepada ayat 23, la tanfa'u tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Bahwa tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan Allah memperoleh syafaat. Kemudian barulah ayat yang dijadikan dalil pada bab ini. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Kita sering jumpai kata hatta. Nah, yang kita insyaallah tahu artinya sehingga atau sampai. Hatta idza fuzzi'a, sehingga apabila fuzzi'a. Fuzzi'a itu kata bentuk pasif di, yang biasa diartikan dalam bahasa kita di. Sedangkan kalau aktif itu me. Fuzzi'a dari kata fazza'a, artinya menghilangkan, nam atau mencabut. Tapi karena pasif sehingga dihilangkan atau dicabut. Sampai ketika telah dicabut atau dihilangkan. Apa yang dihilangkan? An qulubihim. Dihilangkan ketakutan. An qulubihim, pada hati-hati mereka. Nah, mereka yang dimaksudkan di sini berdasarkan tafsir yang ada adalah al-malaikah, adalah para malaikat Allah Jalla wa'ala. Nah, telah dihilangkan rasa takut di hati para malaikat Allah Jalla wa'ala ketika Allah Jalla wa'ala turunkan wahyunya. Nah, disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang ayat ini, kana li kulli qabil minal jinni maq'ad minas sama, bahwa setiap kelompok dari jin itu punya tempat duduk di langit, punya tempat sendiri di langit. Yastami'una minhu al-wahyi, bahwa dengan itu mereka bisa ikut mendengarkan wahyu yang Allah turunkan. Wa kana idza nazala al-wahyi sami'a lahu saut, dan tatkala wahyu Allah turunkan terdengar baginya suara ka imrari silsila ala safwan. Suara itu digambarkan seperti lewatnya rantai di atas safwan. Safwan itu batu yang rata. Bisa kita bayangkan rantai kalau kita seret di atas batu yang rata, bagaimana bunyinya? Demikian digambarkan suara ketika turunnya wahyu Allah. Fala yanzilu ala ahli sama illa sa'iqu. Bahwa tidaklah turun kepada penduduk langit wahyu Allah Jalla wa'ala, melainkan mereka itu pingsan. Nah, mereka itu pingsan. Fa'idha fuzzi'a an kulubihim, maka ketika dicabut, dihilangkan rasa takut itu oleh Allah pada hati-hati malaikatnya, qalu madza qala rabbukum. Qalu, mereka para malaikat itu setelah bangun dari pingsannya karena rasa takutnya yang begitu menggelegar ketika wahyu Allah turun, mereka bilang, mereka bertanya, madza qala rabbukum, mereka bertanya kepada malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu, itulah Jibril alaihi salatu wassalam. Madza qala rabbukum, apa yang telah disampaikan, dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haq, mereka menyatakan bahwa wahyu atau firmannya Allah Jalla wa'ala itu hak keberadaannya. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia Allah itu al-ali, maha tinggi, al-kabir, maha besar. Nah, selain tafsir yang disebutkan oleh Ibn Abbas, di sana disebutkan juga oleh Imam Al-Kalbi dan Ka'ab. Nah, mereka berdua menyatakan kana baina Isa wa Muhammad alaihim assalam fatrah, bahwa jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihim assalatu wassalam itu ada jarak yang cukup lama, ada fatrah. Khamsumi'a wa khamsuna sana, 550 tahun. 5,5 abad jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yaji'u fiha ar-rusul, tidak ada, tidak datang pada masa itu ar-rusul, para rasul Allah. Allah tidak turunkan rasul. Nah, di antara keduanya. Falamma ba'atsallahu ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kallama Allah ta'ala Jibril birrisalah. Maka ketika Allah Jalla wa ala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berbicara kepada Jibril alaihi salam terkait ar-risalah, tugas yang Allah akan embankan kepada para rasulnya. Falamma sami'atil malaika al-kalam, maka ketika para malaikat itu dengar al-kalam, firman Allah Jalla wa'ala kepada Jibril, dhannu annaha as-sa'ah qattamat, mereka mengira bahwa kiamat sudah tegak, kiamat sudah datang. Fasa'iku mimma sami'u. Maka pingsanlah mereka dengan sebab apa yang telah mereka dengar. Nah. Falamman hadara Jibril alaihi salam. Maka ketika Jibril mendekat kepada mereka, ja'ala yamurru bikulli sama', maka Jibril mulai melewati setiap lapisan atau tingkatan-tingkatan langit. Fayakshifu anhum, maka beliau singkapkan rasa takut itu pada mereka, sehingga kemudian mereka kemudian sadar, terbangun dari pingsannya. Fayarfa'una ru'usahum, maka mereka pun para malaikat tadi mengangkat kepala-kepala mereka. Wa yaqulu ba'dhum li ba'din, berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lain, madza qala rabbukum, apa sesungguhnya yang diucapkan, disampaikan oleh Rabb kalian. Falam yadru ma qala, maka di saat itu mereka belum tahu apa yang telah Allah firmankan. Walakinnahum qalu qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir, mereka serentak menyatakan bahwa wahyu Allah hak keberadaannya, dan mereka katakan Allah Jalla wa'ala itu maha tinggi dan maha besar. Nah. Wa dhalika anna Muhammadan alaihi salatu wassalam inda ahli sama' min asyratis sa'ah. Maka dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi penduduk langit, itu termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Tidak ada lagi para rasul, apalagi para nabi sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Selesailah sudah seluruh rangkaian para nabi dan para rasul, berakhir pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka menunjukkan semakin dekatnya al-as-sa'ah, yaumul qiyamah. Nah. Kita kembali kepada ayat ke-23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Kita sudah tahu, tadi telah disebutkan. Sehingga apabila dicabut atau dihilangkan, maksudnya rasa takut, an qulubihim, pada hati-hati mereka, maksudnya para malaikat Allah. Lalu maka mereka menyatakan, para malaikat tadi, madza qala rabbukum, apa yang Allah katakan, apa yang Allah telah sampaikan. Qalul haq, mereka menyatakan al-haq, wa huwa al-aliyyul kabir. Kita lihat penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita mulai dari dalil yang disebutkan di atas. Hatta idza fuzzi'a, sehingga apabila sudah dicabut atau dihilangkan. Fuzzi'a itu artinya al-khawf al-mufaji'. Ini penjelasan lebih rinci lagi, bahwa fuzzi'a itu al-khawf al-mufaji', yaitu rasa takut yang tiba-tiba. Ya. Tiba-tiba datang rasa takut, itu namanya fadha dalam bahasa Arab. Li'annal khawf al-mustamir la yusamma faza'an. Karena rasa takut yang berkelanjutan terus-menerus, maka tidak dinamakan dengan faza'. Nah. Buktinya, malaikat tadi muncul rasa takut dengan sebab turunnya wahyu Allah Jalla wa'ala. Setelah itu kemudian mereka pingsan. Kemudian setelah itu terbangun. Setelah Allah hilangkan rasa takutnya. Berarti takut yang sementara. Kalau takut yang berkesinambungan, maka namanya bukan al-faza'. Ini fa'idah. faedah dari beliau, saya semakin tahu bedanya. Nah, dari sisi bahasa. An qulubihim, qulub itu jamak dari qalb. Qalbun jamaknya qulub. Qulub itu hati. Him artinya mereka. Tinggal siapa yang perlu kita tahu siapa yang dimaksud dengan mereka di situ. Ini adalah kembali kepada tafsir. Maksudnya adalah para malaikat Allah. Dari mana kita bisa menafsirkan mereka di situ maknanya malaikat? Tentu dengan dalil. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang sebentar lagi kita akan bertemu dengannya setelah dalil ayat ini. Maka ditafsirkan dengan malaikat berdasarkan dalil. Wala ahadun minal khalqi a'lam bitafsiril Qur'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak seorang pun dari makhluk yang lebih tahu terhadap tafsir Al-Qur'an dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh kemudian kita maunya sendiri, mereka di situ kemudian kita artikan yang lain berbahaya seperti itu. Nah, menyalahi dari tafsir yang sebenarnya. Maka qulubihim itu maksudnya hati mereka di situ, hatinya para malaikat. Nah, dari sebatas sebagian dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, annal malaikata yakhafunallah. Bahwa para malaikat itu takut kepada Allah. Fuzzi'ah an qulubihim. Diambil faedah bahwa malaikat itu sungguh sangat takutnya kepada Allah. Dibuktikan dengan ayat lain. Surat An-Nahl ayat ke-50. Allah menyatakan, ya khafuna rabbahum. Ya khafuna, mereka takut. Rabbahum, kepada Rabb mereka. Min fauqihim, yang berada di atas mereka. Mereka di situ para malaikat. Para malaikat takut kepada Allah. Min fauqihim, yang mana Allah itu berada di atas mereka. Sekaligus menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas. Nah, ini yang pertama, bahwa para malaikat itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan ayat tadi, Sabak ke-23, isbatul qulub lil malaikah. Kita bisa menetapkan bahwa malaikat itu punya hati. Isbatul qulub lil malaikah, penetapan hati bagi para malaikat Allah. Sudah jelas terang disebutkan pada ayat tadi, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Qulub. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, isbat annahum ajsam. Menetapkan pula dalam prinsip akidah bahwa mereka itu ajsam, punya wujud. Walaisu arwahan mujarradah, bukanlah semata dalam bentuk ruh, ya, tidak punya bentuk tetapi punya bentuk. Nah, yang ini suatu perkara yang telah dimaklumi secara ad-darurah, mengharuskan bagi setiap muslim untuk tahu dan paham. Bukti yang menegaskan juga surat Fatir ayat pertama. Ja'ilil malaikati rusulan. Allah Jalla wa'ala jadikan para malaikatnya itu rusulan, utusan-utusan Allah. Uli hajnihatin, yang punya sayap. Dikatakan sayap berarti punya bentuk, bukan sekedar ruh yang tidak terlihat, tetapi punya bentuk. Uli ajnihah, ajnihah sayap. Dan terbukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril alaihi salam lahu sittumi'ah janah, punya 600 sayap. Kita bisa bayangkan bagaimana satu sayap saja sudah besar, entah besarnya seberapa. Nah, ini 600 sayap. Nah, bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat, tajjal ufuk, sampai menutup ufuk. Nah, ini bukti bahwa malaikat punya punya ajisam, punya bentuk. Fal qaul bi annahum arwah faqat ingkarun lahum fil waqi', maka pendapat yang menyatakan bahwa malaikat itu sebatas ruh saja, ini pengingkaran mereka kepada kenyataan. Wa huwa qaulun batil, maka itu pendapat yang batil. Naam. Lakinnahum la ya'kuluna wa la yashrabun, tapi mereka itu tidak makan dan tidak minum. Nah. Mereka makan dan minumnya dengan tasbih. Makan dan minumnya malaikat itu dengan tasbih. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat ke-20. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Yusabbihun, mereka bertasbih, mereka di sini malaikat. Al-laila wan-nahar, malam dan siang. La yafturun, tidak merasa bosan, tidak jemu-jemunya. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siang dan malam dipenuhi dengan tasbih. Nah, itulah makan dan minumnya para malaikat Allah Jalla wa'ala. Menunjukkan berkesinambungan tasbih tadi tanpa ada putus-putusnya. Bahkan tidak ada bosan-bosannya. Yang keempat, berdasarkan ayat itu, anna lahum uqulan, bahwa para malaikat itu punya akal. Kata Syekh Al-Utsaimin. Ini faedah ini semua dari beliau rahimahullah. Anna lahum uqulan, bahwa mereka punya akal. Kok bisa dikatakan demikian? Id innal quluba hiya mahallul uqul. Di mana hati itu tempatnya akal. Bukankah tadi malaikat punya hati? Maka kalau sudah punya hati berarti punya akal. Khilafan liman qala innahum la yaqilun. Berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwa malaikat itu tidak berakal. Nah. Ini yang keempat. Yang kelima. Yang kelima, isbat al-qaul lillah. Menetapkan pula dengan ayat tadi adanya al-qaul lillah. Ucapan atau firman itu miliknya Allah. Muta'alliqun bimasyiatih. Berkaitan dengan kehendaknya Allah Jalla wa'ala. Berkaitan dengan kehendaknya Allah. Yang keenam, yang terakhir, faedah pada ayat itu, isbat anna qaulallah haqqun. Penetapan bahwa firmannya Allah itu hak adanya. Selain ayat tadi, sabak, Maka di sana ada ayat-ayat yang membuktikan bahwa firman-Nya Allah itu hak adanya. Surat Al-Ahzab antaranya ayat ke-4. Kita bisa dicatat untuk menambahkan referensi. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdi as-sabil, dan Allah itu yaqulul haqq, berfirman dengan hak, wa huwa yahdi as-sabil, dan Allah itu menunjuki kepada jalan yang lurus. Demikian juga surat Sad. Surat Sad ayat ke-84. Falhaqqu walhaqqa aqul. Falhaqqu, maka hak adanya, dan hak apa yang aku ucapkan, kata Allah. Walhaqqa aqul. Maka dengan itu, Allah Jalla wa'ala tidaklah berucap, tidaklah berfirman, illa haqqa. Nah, kecuali hak adanya. Li'annahu huwal haq, karena Allah itu hak. Wa la yasdiru 'anil haqqi illa al-haqqa, dan tidaklah muncul dari hak kecuali dari yang hak. Nampaknya sampai di sini apa yang bisa kita bahas pada kajian malam hari ini. Kita masih pembahasan tafsir surat Taba ke-23 dengan juga melihat terhadap kawaid yang ada yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.